Baik, insyaAllah satu jam lagi. Jika diizinkan Allah, kita jawab soalan-soalan yang telah dikemukakan. Soalan pertama, saya buang air di dalam tandas awam dan saya ternampak lalat. Dia tengok lalat landing di atas tahi. Kemudian lalat itu landing di atas seluar saya pula. Adakah najis seluar saya? Baik. Boleh kau ditanya di muskil. Dia pergi tak kira dah tandas ke di mana-mana pun. Dia tengok seekor lalat terbang duduk atas najis. Lepas terbang balik duduk atas dia. Tak kira di atas seluar, atas baju. Adakah bila duduk di baju dia tu najis pula baju dia? Sebab lalat kan. Dengar molek-molek jawapan dia. Terus kutip derma. Kutip-kutip. Terus tengok ke dia. Baik. Lalat ni bila dia terbang atas najis, biasa najis ni kalau hak jenis kerah tak berkering dah. Dah lekat di kaki dia. Nah, tapi kalau najis hak basah, biasanya lekatlah di kaki dia. Nah, kaki lalat. Bila lekat di kaki lalat, bila lalat ni nak terbang, takkan disapu kaki dia. Nah, dia terbang dengan najis lekat di kaki. Nah, bila dia terbang, linduk naik atas baju kita pula. Pada adatnya, lekatlah di baju kita. Faham? Jadi ulama' jawab, memang lekat di baju kita sekalipun, dima'ah pada syarak. Nah, walaupun kita tengok tak nampak, kita ambil mikroskop nampak. Eh? Pasal apa kaki lalat jarang saiz 10 kaki lalat besar tu. Lalat besar ni kaki besar tu. Jadi dima'ah pada syarak. Kenapa dima'ah pada syarak? Kerana sedikit sangat. Nah, dan balik kepada saiz lalat itu sendiri. Jadi oleh kerana lalat besar tu dah kakinya halus, maka lebih halus lekat di baju kita. Nah, jadi semua lalat dima'ahkan pada syarak. Melainkan pada negeri itu lalat besar-besar beledi. Kaki besar ni kaki lalat. Boh atas muka duduk dulu. Itu memang maaf lah. Pasal banyak lekat di muka. Tapi tak jumpa kaki lalat besar tu. Mengapakah bila saya baca terjemah Quran, saya dapati Allah bahasakan dirinya kadang-kadang kami dan kadang-kadang aku. Apa beza antara kami dengan aku itu? Ini bagus soalan. Ditanya, ditengok dalam tafsir Quran, kadang-kadang Allah kata aku maafkan kamu, kadang-kadang kami menurunkan akan rezeki daripada langit, kami menurunkan hujan. Nampak? Inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan. Tapi kadang-kadang aku, maknanya saya seorang. Ada beza ke tak? Dalam ilmu Arabiah, kedua-dua ni adalah domain. Dia panggil ganti nama. Ganti nama ataupun domain. Arab panggil domain, Melayu panggil ganti nama. Jadi ganti nama ni, kalau menggunakan aku ataupun kami, yang dimaksudkan ialah Allah, maksudnya sama saja, balik kepada Allah. Tapi kalau kami daripada manusia, maksudnya lain. Ialah kami semua yang berkata-kata pada hari ini. Contoh batu arak dia gelok, manahnu, kami, ataupun na, kami ini, mutakallim, damir mutakallim, alladhi ma'ahu wairuh. Ganti nama bagi yang berkata-kata, yang di sampingnya ada orang yang lain. Jadi dia wakil orang yang ramah, dia bercakap dengan kami. Itu makhluk. Tapi kalau Tuhan berkata kami, bermakna domain mutakallim wahdah al-mu'azzim nafsah. Ganti nama bagi Tuhan yang satu, yang mengagungkan dirinya sendiri. Jadi kami kalau Tuhan, mana aku seorang yang maha agung. Tapi kalau kami daripada manusia, kami beramai-ramai. Tu kena faham. Soalan seterusnya. Hmm.

Dak ulama dak cara dah masalah jadi kafir tu. Ulama cara masalah jika ditanam mayatnya di kubur Islam dan kan dia pernah menghina jilat jari, pernah menghina serbang atau janggut, adakah haram wajib digali semula mayat? Ulama jawab, sepakat mesti gali semula mayat dan dibuang ke tempat lain. Dia kata harus diberi makan kepada anjing yang liar. Astagfirullahalazim. Mayat orang hina sunnah boleh beri makan ke anjing, tak wajib tanam. Dan kalau tanam kubur Islam, kena gali semula dengan mudrazif. Maksud kalau kita nak hina, rasa hina sunnah, kita tak pakai serbang tak apa, kita tak ada janggut tak apa, kita tak pakai piyah tak apa, tak pakai jubah tak apa, kita pakai topi sudu je, pakai baju dangri je, pakai seluar hikhok je, kocek neleh macam nak berok tu. Nah, tapi bila tengok orang pakai sunnah, kita tak hina. Kerana ni pakaian Rasulullah. Rasulullah ni bukan Nabi dia, Nabi aku juga. Aku rek-rek pun Nabi aku Rasulullah. Aku rakah pun Nabi aku Rasulullah. Nabi yang sama. Maka gitu syurga balasan. Faham? Ha, jangan hina. Nak hina benda lain boleh. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Macam mana kalau kita tertidur di pejabat dan keluar mani? Allah Rabbi. Siapa dia? Dia kekek kot ni. Perlu mandi juga ke, macam mana nak solat macam tu? Macam mana kalau terjadi masa bulan puasa? Bagaimanakah hukumnya? Ha, ni soalan power ni. Ne? Ha, soalan yang cukup power. Ne? Ha. Ha? Ha, baik. Ini soalan yang terakhir pada malam ini. Saya cadang nak menganjur sejam setengah je, tapi dah tengok orang ramai. Jadi tak berasa, tak berasa dah demam. Balik hotel lagi demam pula. Baik, kita ada masa 7 minit lagi untuk soalan yang terakhir, boleh tak? Dia kata dia tertidur masa solat, dia tertidur di pejabat. Nah, tidur biasa lah, tidur di pejabat. Rumah kalau tidur, rumah tengok televisyen, pejabat tidur. Kemudian keluar mandi tidur. Adakah wajib mandi? Nah. Dua persoalan. Yang pertama hukum keluar mani. Yang kedua hukum mandi. Siapa yang keluar mani sama ada tidur ataupun tidak tidur, hukumnya wajib kena mandi. Faham? Sebab bila keluar mani, hukumnya terjadi hadas besar. Faham? Yang mengangkat hadas besar hanyalah mandi. Adakah wajib mandi ini segera atau boleh dilambatkan? Maka kita tengok dalam usul fiqh, wajib mandi adalah wajib muwassa'un. Wajib yang dilonggarkan waktunya. Maknanya siapa yang keluar mani, tidak wajib mandi segera. Faham tak? Bila dia wajib mandi? Apabila dia nak buat benda yang perlu kepada suci. Contoh, sembahyang. Semayang syarat sahnya mesti suci daripada hadas. Jadi dia nak semayang, baru wajib dia mandi. Baik, berlaku pula masalah. Dia tak balik rumah, takkan nak balik daripada pejabat di PJ nak balik ke Kelang tengah hari. Maka nak mandi lagu mana? Tak ada tempat mandi. Ha, dia buat masalah. Neh? Ha. Biasalah manusia ni bila nak buat benda hak ukur syarat suruh, payah. Tapi kalau hak dia nak, mudah. Faham? Lepas tu kita tengok dah pergi, eh? Orang ajak semayang orang mati, dia kata tak boleh pasal pakai seluar jin. Nah, ha, tak pakai piyok, tak nak pergi ziarah, tak pakai piyok. Ha, ini alasan orang bodoh-bodoh akhir zaman. Padahal nak tengok orang mati wajib dah pakai piyok. Tak wajib. Faham? Eh? Nak solat orang mati, pakai seluar jin sah dah. Seluar plastik pun sah. Tak ada masalah. Tapi alasan. Nah, ha, baik. Jadi mandi ni bukan kita nampak mandi di rumah. Mandi ni sailanul ma' ala jami'il badan. Ratakan air seluruh badan bin niat dengan ada niat. Sama ada di pejabat, di mana bila munak semayang wajib mandi. Jadi boleh tak kalau kita mandi di pejabat? Jawab. Boleh. Boleh tak masalah? Dalam pejabat kita ada tandas. Ada bilik air. Ada tempat mandi. Ada pejabat ada tempat mandi, ada pejabat tak ada tempat mandi. Tapi pejabat yang tak ada tempat mandi ada tandas tau. Ada paik tau. Dah boleh mandi situ. Masuk dalam jamban berok tu. Buka baju mandi. Kan paik ada. Nah, ataupun ada pakai tong. Dah mandi situ. Mandi junub. Orang tahu tak luar. Orang kata, eh, jangan mandi junub. Mana orang tahu. Betul tak? Boleh. Itu masalahnya. Itu juga dengan seluar dalam. Underwear kena air kecil. Dia tak semayang Zuhur. Nak balik, takkan nak balik. Jauh pergi ke Shah Alam. Pergi ke Kelang, jauh. Maka dia tak semayang Zuhur dengan Asar. Pasal apa? Underwear tadi kecil ke sebelah kena. Kena sikit di underwear. Lah. Itu kata bodohnya kan. Nah, dah kalau mu nak semayang. Mu semayang pakai luar panjang ke pakai underwear? Nah, dah kalau underwear kena air kecil. Tak ada air nak basuh. Dah dibuang underwear. Pakai luar panjang saja. Takkan mu pakai jabat, masuk jabat pakai underwear saja. Mesti ada luar panjang luar dah. Jadi buang luar dalam. Pakai balik luar panjang. Betul tak? Lepas tu pergi semayang boleh tak? Boleh. Tapi dah bodoh. Yang kedua pula, air kecing kena di seluar dia. Underwear pun kena, seluar apa benda ni, seluar panjang pun kena juga. Senang, masuk dalam tandas jabat. Nah, kalau kena, kita ni, ni paik, ni paik. Kita pergi kat sink tu, kita angkat lah seluar. Kita cabut seluar boleh. Cabut seluar kita, bila kena air kecing, biasa kalau kena air kecing masa kecil, takkan selah seluar. Biasa depan kat zip ni tak? Kita buka seluar, kita pusing, buka paik, kita basuh gini. Ni air kecing ni. Cara dia, kita taduh gini pada air. Biar air tu lalu, sekira-kira seketika, kemudian kita luruh, dia panggil perok. Faham tak? Kemudian lalukan sekali air yang kedua, sudah soft, boleh buat semayang. Nah, lepas tu pakai balik. Tak ada masalah pun pakai balik. Masuklah tandas. Nak? Ha. Kalau nak cepat, kalau kena di underwear. Malah nak buang. Entah apa, pergi kat sini terik underwear waktu bik. Basuh. Bukan wajib basuh selang. Terik wak keluar, wak kena gitu basuh. Wak lalu air dulu. Air yang pertama membawa najis turun ke bawah. Buat gini. Kemudian air yang kedua membilas bekas tadi. Soh, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak pandang, tak semayang. Dah rasa, keluar kena air kecil. Nak, ha, tu kata. Padahal jabat dia hari-hari, tak boleh ke bawah. Kain pelekat letak situ. Nak, untuk bagian semayang. Ha, inilah, bila kita tak berkehendak, jadi tak rajin menunaikan amat, cari alasan. Nak, padahal tak ada masalah pun. Kena lagu-lagu mana pun, boleh mandi, boleh semayang, boleh apa. Nak, mandi junuk dalam tandas boleh. Nah, saya pernah mandi dalam tandas. Tapi bukan mandi junub. Mandi biasa, panas sangat. Pergi satu tempat, mandi. Bila nak mandi, ada tandas. Dia pun nak mandi. Bila nak mandi, tandas dia tak dikuci. Haa, ini masalah. Jadi bila tandas tak dikuci, takkan nak mandi pakai seluar. Seluar selah tu. Seluar kena buang. Tuala tak bawa, ambil tisu. Tarik panjang-panjang-panjang-panjang, masuk dalam bilik air, mandi pegang tangan sebelah, mandi sebelah. Mandi-mandi gini. Sebab bawa kereta, kalau tak mandi, pening kepala tak boleh bawa kereta. Bila mandi sedar, pegang sebelah, mandi sebelah. Tengah pegang, ada pulak orang nak masuk. Terik je. Terik je, mandi. Maknanya nak kabar payahnya mandi, belawang tarik dengan orang luar, tapi boleh mandi. Tak usah kata nak basuh sikit gitu. Nah, jadi benda sebenar ni, kalau kita nak kira, kita faham baik. Islam agama cukup mudah, nak semayang. Keluar jenis apa pun boleh, jangan ada najis semua. Tak ada pesek lagu mana pun tak ada masalah. Baju lagu mana lawa ada bling-bling pun tak ada masalah. Siapa masih kita semayang, siapa masih orang ngajar kita bagi masjid, maka mungkaya lah siapa berbilion duit pun, halal di sisi Allah. Akhiratnya tempat kita adalah syurga. Kerana kita masuk syurga bukan sebab duit kita berbilion. Kita masuk syurga kerana kita telah tunaikan perintah Allah. Siapa masa sembahyang kita sembahyang, siapa masa zakat kita zakat, siapa masa kita dengar orang mengajar kita dengar, maka